Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Su'alun, pertanyaan. Hal yu'addu hadha min hamlil mujmali 'alal mufassali, ya'ni ma dhakartumuhu difa'an 'anil mu'allifi rahimahullahu. Apakah hal ini teranggap termasuk di antara bentuk membawa kalimat yang masih global kepada kalimat yang bersifat rinci, yaitu apa yang engkau sebutkan dalam rangka membela muallif al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Maksud pertanyaan ini adalah, telah berlalu dalam pertemuan sebelumnya bahwa Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala membela Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala dengan menjelaskan bahwa tatkala Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan sebagian bentuk kekafiran saja, bukanlah maksud Al-Imam Al-Barbahari membatasi bentuk kekafiran pada perkara yang disebutkan saja. Akan tetapi yang dimaksud adalah penyebutan contoh sebagian bentuk kekafiran. Nah, apakah ini termasuk di antara bentuk membawa kalimat yang masih global kepada kalimat yang bersifat rinci? Yaitu di sana ada kaedah hamlul mujmal alal mufassal, membawa kalimat yang masih global kepada kalimat yang rinci. Misalnya, tatkala seseorang mengucapkan atau menulis sebuah kalimat yang kalimat ini dianggap masih global, mengandung kemungkinan ini dan itu. Sementara dalam kesempatan yang lain, orang yang sama, ia mengucapkan atau menulis kalimat yang lebih detail, lebih rinci. Maka menurut kaedah ini, kalimat yang masih global tadi dibawa kepada kalimat yang rinci tersebut dan dimaknakan dengannya. Al-jawabu, jawabannya. Kata Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, la, tidak. Yaitu pembelaan beliau terhadap Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah bukan termasuk membawa kalimat yang global kepada yang rinci. Huwa maja'a bibit'atin, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah tidaklah mendatangkan sebuah kebid'ahan. Huwa huna kaffara bil juhudi. Beliau di sini mengkafirkan dengan sebab penentangan terhadap sesuatu yang Allah turunkan. Wa kaffara bi asya'a ukhra fi ghairi hadzal mawdi'i min hadzal kitabi nafsihi. Dan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah juga mengkafirkan dengan perkara-perkara yang lain di selain tempat ini dari kitab yang sama ini. Ma qala al-juhudu laisa bikufrin. Tidaklah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan bahwa penentangan terhadap sesuatu yang Allah turunkan bukan kekafiran. Lau qala al-juhudu laisa bikufrin, naqulu hadza dhalalun. Seandainya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan bahwa penentangan terhadap sesuatu yang Allah turunkan bukan kekafiran, kita katakan ini adalah sebuah kesesatan. Wala nahmilu mujmalan ala mufassalin. Dan tidaklah kita membawa kalimat yang global kepada yang rinci. Lakin ghairuhu yaqulu bil hululi wa wahdatil wujudi fayati ahlud dalali fayaquluna bihamlil mujmali 'alal mufassali. Akan tetapi selain Al-Imam Al-Barbahari, yaitu dari kalangan Ahlul Batil, berpendapat dengan Al-Hulul, yaitu bahwa Allah Ta'ala berada di dalam makhluknya, dan Wahdatil Wujud, yaitu bahwa segala sesuatu ini adalah Allah. Lalu datanglah orang-orang yang sesat kemudian mengatakan, kita bawa kalimat yang masih global tersebut kepada kalimat yang sudah rinci, yaitu membela Ahlul Batil yang berpendapat dengan hulul dan wahdatul wujud tersebut. Walaisa indahum mujmalun. Padahal tidak ada pada orang tersebut kalimat yang masih global. Bal kalamuhu mufassalun. Bahkan ucapannya sudah rinci, karena mengatakan bahwa Allah berada di dalam makhluknya, Allah menyatu dengan para makhluknya, ini sudah rinci. Wa yaquluna nahmilul mujmala 'alal mufassali. Dan mereka, para pembelanya, justru mengatakan kita bawa ucapannya yang masih global kepada yang sudah rinci dalam rangka membela orang tersebut. Fahadihi lu'batun khabithatun. Maka ini adalah sebuah permainan yang buruk. Ma'naha annaka la tubaddi'u ahadan abadan. Maknanya adalah engkau tidak membid'ahkan siapapun selama-lamanya. Kenapa? Karena setiap ada ucapan kebid'ahan, datanglah kaedah ini. Kalimatnya masih global, kita bawa kepada yang rinci dan yang semakna dengannya. Fal mutahhiru la yamurru binajasatin illa wa takhruju tahiratan nadhifatan. Ini adalah sebuah permisalan. Orang yang menyucikan tidaklah ia melewati sebuah najis, melainkan najis tersebut akan keluar dalam keadaan suci bersih. Maksudnya adalah setiap ucapan yang sesat, yang menyimpang, yang merupakan kebid'ahan, dengan diberlakukannya kaedah ini, kita bawa kalimat yang masih global kepada yang rinci, maka kalimat tersebut, ucapan yang sesat, menyimpang, yang bid'ah tadi akan menjadi benar. Limadha? Kenapa? Li'annana nahmilu mujmalahu ala mufassalihi. Li'annahu salafiyun. Karena kita membawa ucapannya yang masih global kepada yang rinci. Karena ia seorang salafi. Yaqulu ibn Taymiyyah, tariqatus salafi annahum yura'una al-alfadha wal-ma'aniya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, metode salaf adalah bahwasanya mereka memperhatikan lafad-lafad dan makna-makna. Fala yatakallamuna illa bil alfadhis syar'iyyati. Maka mereka, yaitu salaf, tidaklah berbicara kecuali dengan lafad-lafad yang syar'i. Wala yu'abbiruna anha illa bil alfadhis syar'iyyati. Dan tidaklah mereka, yaitu salaf, mengungkapkan lafad-lafad yang syar'i tersebut melainkan dengan lafad-lafad yang syar'i. Wa man takallama bima yukhaliful kitaba was sunnata raddu alaihi. Dan barang siapa mengucapkan ucapan yang menyelisihi Alkitab dan Sunnah, mereka, yaitu salaf, akan membantahnya. Wa man takallama bikalamin mujmalin yahtamilu haqqan wa batilan badda'uhu. Dan barang siapa mengucapkan sebuah ucapan yang masih global, yang mengandung kemungkinan kebenaran dan kebatilan, mereka yaitu salaf akan menghukuminya sebagai ahlul bid'ah. Ma qala yahmiluna mujmalahu ala mufassalihi. Tidaklah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa salaf akan membawa ucapan yang masih global tersebut kepada yang rinci. Wa hadza waqi'uhum, dan inilah kenyataan mereka yaitu salaf. Idza qala lafzi bil qur'ani makhluqun. Apabila seseorang mengatakan pelafazanku terhadap Al-Qur'an makhluk, tab'an yahtamilu haqqan wa batilan, tentu ucapan ini mengandung kebenaran dan kebatilan. Sebelum kita lanjutkan, perlu kiranya kami ulang sedikit tentang kalimat ini. Lafzi bil Qur'an makhluk, pelafazanku terhadap Al-Qur'an makhluk. Dahulu orang-orang Jahmiyah Mu'tazilah, tatkala mereka memiliki kekuatan dan memegang kekuasaan, mereka berani dengan terang-terangan mengatakan bahwa Al-Qur'an makhluk. Sementara yang benar Al-Qur'an adalah ucapan Allah, sifat Allah, bukan makhluk. Nah, mereka orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah dahulu berani mengatakan Al-Qur'an makhluk. Kemudian tatkala Ahlu Sunnah menguat dan ditolong oleh Allah Ta'ala dengan kekuasaan, maka orang-orang Jahmiyah Mu'tazilah tidak berani lagi mengucapkan dengan terang-terangan bahwa Al-Quran makhluk. Mulailah mereka menggunakan ucapan-ucapan yang menyembunyikan madhab mereka, seperti ucapan ini, lafzi bil Qur'an makhluk. Ucapan ini mengandung dua kemungkinan makna. Makna yang pertama adalah Al-Quran yang aku ucapkan makhluk. Kalau ini yang dimaksud, maka ini batil, karena sama saja dengan ucapan Al-Quran makhluk. Kemungkinan makna yang kedua dari ucapan ini adalah perbuatanku mengucapkan Al-Quran makhluk. Kalau ini yang dimaksud, maka ini benar, karena perbuatan hamba itu makhluk, diciptakan oleh Allah. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa ucapan ini, lafzi bil Qur'an makhluk, mengandung kemungkinan makna yang benar dan mengandung kemungkinan makna yang batil. Kita lanjutkan. Lakin ma yaquluna nahmilu mujmalahu ala mufassalihi wa naqulu hadha haqqun. Akan tetapi tatkala salaf mendengar ucapan ini, tidaklah mereka mengatakan kita bawa kalimat yang masih global tersebut kepada yang rinci, dan kita katakan bahwa ucapan ini benar? Tidak. Qalu mubtadi'un fasiqun. Mereka, yaitu salaf, mengatakan bahwa orang yang mengucapkan ucapan ini, lafzi bil Qur'an makhluk, pelafazanku terhadap Al-Quran makhluk, dia adalah ahlul bid'ah fasik. Tegas. Badda'al a'immatu bihadhal kalami unasan tawakkafu wahum a'immatun. Para a'immah menghukumi dengan sebab ucapan ini sebagian orang sebagai ahlul bid'ah, yang mana orang-orang tersebut bersikap tawakuf, tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk, tidak pula mengatakan Al-Quran bukan makhluk, tapi mengucapkan ucapan ini, lafzi bil Quran makhluk. Wahum a'immatun, dan mereka, yaitu yang menghukumi dengan kebid'ahan ini, adalah a'immah. Qalu natawakkafu fil Qur'ani ma naqulu makhlukun wala ghairu makhlukin. Orang-orang tersebut mengatakan, kami bersikap tawakuf dalam hal Al-Quran. Kami tidak mengatakan Al-Quran makhluk, tidak pula kami mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Qala lahum a'immatus sunnati antum mubtadi'atun. Maka para a'immah sunnah berkata kepada mereka, kalian adalah ahlul bid'ah. Badda'uhum. Mereka, para a'immah sunnah, menghukumi orang-orang tersebut sebagai para ahlul bid'ah. Hadihi qawa'idus salafi wa tatbiquhum. Inilah kaedah-kaedah salaf dan penerapan mereka, praktek mereka. Hada sahibul mujmali wal mufassali wal qawa'idu hadihi yuridu an yansifal manhajas salafiyah. Orang ini yang berpegang dengan kaedah membawa kalimat yang masih global kepada yang rinci, dengan kaedah-kaedah ini ia ingin mencabut manhaj salaf. Yuridu an yuhariba wa yusawwiha man yad'una ilaihi wa yatamassakuna bihi. Orang ini ingin memerangi dan membuat buruk orang yang mendakwahkan manhaj salaf dan berpegang teguh dengan manhaj salaf. Wa hadhihi tariqatun fi ghayatil makri, makrun syadidun. Dan ini merupakan metode yang berada dalam puncak makar, makar yang parah. Wal'iyadu billahi, dan kita berlindung kepada Allah. Wa makaru makran wa makarna makran wahum la yash'urun. Mereka berbuat makar dan kami pun, yaitu Allah Ta'ala, berbuat makar dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Nas'alullaha an yarudda kaidahum fi nuhurihim. Kita memohon kepada Allah untuk mengembalikan tipu daya mereka ke leher-leher mereka sendiri. Wallahi inna hadzal rajula lamakidatun kabiratun lidda'wati salafiyyati. Demi Allah, sesungguhnya orang ini, yaitu yang berpegang dengan kaidah kita bawa kalimat yang masih global kepada yang rinci, dalam rangka membela ucapan-ucapan kebid'ahan, sungguh orang ini merupakan tipu daya yang besar terhadap dakwah salafiyah. Jama'u lahum kaidahu kama jama'a fir'aunu wa qawmuhu saharata. Mereka mengumpulkan untuk mereka tipu dayanya sebagaimana Fir'aun dan kaumnya mengumpulkan para tukang sihir. Fajama'a kaidahu thumma ata. Allah Ta'ala berfirman tentang Fir'aun, lalu Fir'aun pun mengumpulkan tipu dayanya, kemudian ia pun datang. Fajama'u kulla balayahum fi hadar rajuli rajulil fitnati fitnatil asri. Maka mereka mengumpulkan seluruh musibah mereka pada orang ini, orang yang membawa fitnah, fitnah di zaman ini. Fanas'alullaha an yarudda kaidahum fi nuhurihim. Maka kita memohon kepada Allah Ta'ala agar mengembalikan tipu daya mereka kepada leher-leher mereka sendiri. Maka kesimpulan penting yang bisa kita petik dari jawaban Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahallahu ta'ala ini adalah, hendaknya kita dan bahkan wajib bagi kita untuk menjauhi kalimat-kalimat dan ucapan-ucapan yang mengandung kemungkinan kebenaran namun juga mengandung kemungkinan kebatilan. Hendaknya kita berpegang dengan lafaz-lafaz yang syar'i, yang tidak menyelisihi Al-Quran maupun sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha.